بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. كمسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم، hanya pujian dan rasa syukur yang dapat kita ucapkan dalam menyadari karunia Allah Tabaraka wa Taala, terutama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, atas rahmat dan karunia Allah. Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik hingga pada malam ini saya begitu bahagia, saya begitu senang melihat keadaan dan kondisi saudara-saudara kita yang seperti tadi dikatakan sudah sangat lama tak bersua. Maka izinkan saya mengucapkan jazakumullahu khaira, khususnya kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kita, begitu juga kepada para ikhwah atas partisipasinya sehingga kajian kita ini berjalan. Hanya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan ini semua sebagai catatan amal kebaikan dan menjadi pintu surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ikhwatul iman tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah dalam diri kita manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Naik turun keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin adalah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sementara ketika kita ingin untuk beralih kepada yang lebih baik, dan inilah yang dimaksudkan dengan istilah hijrah, di mana istilah hijrah dijelaskan oleh para ulama, hijrah tersebut terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang dinamakan dengan hijrah khusus, di mana istilah dan kalimat hijrah ini digunakan pada apa yang dijalankan dan dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah, yaitu apa yang dilakukan oleh para penduduk Mekah yang telah beriman. Maka mereka tinggalkan kampung halaman mereka untuk hijrah ke Madinah, sehingga mereka disebut dan dinamakan dengan kaum muhajirin. Maka istilah hijrah digunakan untuk hijrah yang dilakukan oleh kaum muhajirin ketika mereka tinggalkan kampung halaman mereka, kota Mekah, dan mereka hijrah ke Madinah. Dan inilah yang dinamakan dan disebut dengan hijrah khusus. Yang kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin kemenangan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya telah menaklukkan kota Mekah seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hijrata ba'dal fath." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tidak ada lagi syariat dan perintah agar orang-orang yang ada di Mekah yang telah beriman untuk hijrah ke Madinah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Maka tinggallah di kampung halamannya, tinggallah di kota Mekah, karena tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah khusus ini seperti dikatakan oleh Nabi, la hijrata, tidak ada lagi hijrah. Namun ikhwatal iman, hijrah dalam makna yang lebih luas, beralih dan berpindahnya seseorang dari hal yang buruk kepada hal yang baik, maka ini qa'im ila qiyam sa'ah, maka ini akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Dan hijrah yang bermakna lebih umum inilah ikhwatan iman yang ingin kita katakan, yang ingin kita himbau kepada orang-orang yang hijrah. Untukmu saudara-saudariku yang telah hijrah meninggalkan kehidupan kepada yang lebih baik dan meninggalkan yang sebelumnya, maka inilah yang kita maksud dan yang kita namakan dengan istilah hijrah, dengan penamaan dan penggunaan kepada hal yang lebih umum yang telah dikatakan bahwasanya hijrah ini akan berlaku sampai hari kiamat. Yang dibatasi oleh Nabi setelah terjadinya penaklukan kota Mekah adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang disebut dan dinamakan oleh para ulama dengan hijrah khas, dengan hijrah yang khusus. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebenarnya dalam hidup kita ada beberapa kali hidayah menyapa kita, sebagaimana kesempatan, peluang kadangkala sering datang menghampiri kita. Namun ketika hidayah menyapa atau peluang dalam usaha kehidupan dunia kita mungkin sudah berupaya untuk mendekati kita, tapi tidak semua orang yang menyadari hal itu ada di dalam diri, sehingga akhirnya sesuai dengan siklus yang telah dikatakan oleh Allah dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman itu bertambah dan ada kalanya iman itu berkurang. Maka ketika hidayah mulai menyapa hati kita, terutama ketika kita terbawa dan larut di dalam suasana yang mungkin semua kita sering mengalami ikhwatal iman, lihatlah di saat-saat kita berada di majelis ilmu, di saat-saat kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah tabaraka wa taala, hati kita terbuka. Bahkan kita merasa di mana kita akan melakukan ini dan ini, kita telah membuat rencana di dalam mengaplikasikan, mengimplementasikan risalah Allah ini dalam kehidupan kita. Namun ikhwatul iman, tidak jarang begitu kaki kiri kita melangkah keluar dari pintu masjid, apalagi ketika kita telah kembali ke habitat kita, kita telah berbaur kembali dengan komunitas kita, maka tidak jarang planning dan rencana-rencana untuk merangkaikan huruf sehingga menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita terapkan dalam hidup kita kembali bubar, kembali menguap entah kemana. Ketika seorang akhwat muslimah tersentak hatinya, tertegun dia menyadari kekhilafan dan kekeliruannya, telah mengabaikan syariat Allah, perintah Allah untuk berhijab, muncul keinginannya, ada apa dengan saya? Saya adalah sebagai seorang muslimah yang mesti memiliki jati diri. Saya harus menutup aurat karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika lambaian tangan sahabatnya telah menghimbaunya kembali untuk berkumpul dan duduk serta tertawa bersama, ketika pun dia telah tenggelam dan larut dalam lingkaran sosialitanya, maka hasrat dan harapan ingin mengamalkan syariat Allah di dalam menutup aurat kemudian hanyut dibawa oleh air yang tidak ada ujungnya, sehingga hilanglah keinginan dan harapan itu. Inilah yang sering terjadi pada kita, terutama ikhwatul iman. Lihat pada saat datangnya puasa, ketika datangnya syahrul ramadhan, kita begitu semangatnya untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan, mulai dari siaman wa qiyaman, mulai dari puasa bahkan qiyam dan lainna, baik itu salat tarawih, witir dan membaca Al-Qur'an, begitu semangat kita. Bahkan hampir di semua masjid ketika datangnya bulan Ramadan, terkhusus di awal-awal bulan Ramadan, maka nyaris terasa bahwasanya masjid sempit. Sesaknya manusia, berbondong-bondongnya kaum muslimin ketika api keimanan mereka sedang membara, terkhusus di awal Ramadan. Namun bersama perjalanan waktu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hari demi hari, malam demi malam Ramadan berlalu, maka luas masjid bertambah. Masjid yang tadinya sempit, penuh sesak, sampai pertengahan Ramadan bahkan akhir, maka masjid terlihat lapang. Kemana semangat kita yang tadinya membara? Kemana keinginan kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah? Jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib kita kejar. Maka ikhwatul iman, inilah yang perlu kita ingatkan. Allah mengatakan wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, berilah peringatan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Maka wahai saudara-saudariku, wahai kaum muslimin yang ingin hijrah, tanamkan di dalam hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita beriman, agar kita mengatakan amantu billah tsumma istaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan kita agar kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, yang kita nyatakan dari hati kita, dengan lisan kita dan amal perbuatan kita. Setelah kita mengatakan dan menyaksikan dan berikrar amantu billah, aku beriman kepada Allah, selesai, berhabis sudah, tidak. Allah mengatakan tsummastaqim, istiqamah. Maka Allah suruh kita agar kita hijrah dari kufur kepada iman, dari ketidaktaatan kepada ketaatan, dari keburukan kepada kebaikan. Lalu kemudian setelah itu kita laksanakan, maka Allah mengatakan tsummastaqim, istiqamahlah. Maka ikhwatul iman, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri dan hati kita, kewajiban kita untuk istiqamah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wa la tamutunna, dan janganlah salah seorang dari kalian, kata Allah, mati. kecuali dia dalam keadaan bertakwa, kecuali dia dalam keadaan Islam. Ikhwatul iman, para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, di mana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, sebagaimana Allah perintahkan kita agar kita istiqamah di dalam takwa tersebut. Ketika kita menjalankan istiqamah, selalu berada di dalam ketakwaan itu, kita berharap ikhwatul iman, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man awwada syai'an mata 'alaihi, barang siapa yang membiasakan sesuatu maka dia akan wafat dengan hal itu. Ketika kita biasa, hidupkan, tumbuh kembangkan, taburkan keindahan takwa di dalam kehidupan kita, maka ketika ajal datang menjemput kita, maka kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah, haqqatu qati wa la tamutunna, kata Allah, dan janganlah seseorang mati sebelum dia menjadi seorang muslim yang bertakwa. Maka ini adalah perintah agar kita istiqamah, agar kita senantiasa selalu berada di jalan itu, bukan seperti yang selama ini terjadi dalam hidup kita. Ada masa di mana keinginan dan keimanan kita membara, tetapi bersamaan dengan itu kemudian redup, padam, entah kemana. Itulah yang selalu terjadi dalam hidup kita. Ketika datang hidayah menyapa, lalu kemudian hilang, lalu kemudian lenyap. Kita tidak mampu untuk istiqamah, kita tidak mampu untuk mempertahankan itu. Bayangkan ikhwatul iman, jika keadaan dari apa yang ada di hadapan kita, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Bayangkan ikhwatul iman, kalau seandainya kematian ada ketika kita berada di bawah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah mengatakan, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah seseorang mati kecuali dia dalam keadaan iman dan Islam. Tahukah kita kapan kita akan mati? Ketika hal itu adalah hal yang baik, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamahlah, berharap ketika itu yang kita lakukan, saat itulah ajal kita berakhir. Saat itulah menjadi husnul khatimah bagi kita. Maka ikhwatul iman azzanillah wa iyyakum, inilah yang terpenting bagi orang-orang yang telah hijrah, bagi orang-orang yang telah ingin untuk menjadikan agama sebagai pola dan jalan hidupnya. Sehingga ikhwatul iman, perlunya kita melihat apa upaya dan langkah kita sehingga kita mampu untuk menjadi seorang mukmin yang istiqamah. Karena sesungguhnya ikhwatul iman, keistiqamahan ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mampu berkesinambungan di dalam melaksanakan ibadah seperti qiyamul lail, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, amal yang berkesinambungan, wa in qalla, kendati pun itu sedikit. Apalah artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semalaman kita tahajud, beberapa juz kita baca di setiap rakaat, mulai dari rakaat pertama habis tuntas surat Al-Baqarah, berdiri rakaat yang kedua, selesaikan Ali Imran secara sempurna. Begitu terus di dalam salat kita, beberapa juz kita khatamkan di dalam tahajud. Tapi sayang, tahajud yang begitu mulia, tahajud yang begitu indah, tahajud yang begitu panjang, hanyalah tahajud perdana dan terakhir. Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mal, yang paling disukai oleh Allah, madama, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, yang istiqamah, wa in qalla, walaupun ka ikhwatal iman, saudara-saudariku yang ingin berhijrah, saudara-saudariku yang telah disapa oleh hidayah Allah tabaraka wa ta'ala, sadarkan kewajiban kita untuk senantiasa istiqamah dan ada langkah-langkah dan upaya kita yang akan membuat kita untuk bisa senantiasa istiqamah di dalam kebaikan ini. Yang pertama, kekuatan iman, upaya dan langkah kita agar kita mampu senantiasa untuk istiqamah, dan inilah langkah yang paling utama. Langkah yang paling utama adalah al-ikhlas. Hendaklah kita berhijrah ikhlas, karena hijrah adalah bagian dari ibadah dan ketaatan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, dan mereka tidaklah diperintahkan untuk melakukan ibadah kecuali harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga kebaikan dan ibadah serta ketaatan seseorang ketika dia hijrah, maka ini adalah langkah yang akan dapat melindungi dia. Ketika dia melakukan itu dengan ikhlas, maka hal itu akan mampu membawa dan menuntunnya untuk istiqamah di dalam kebaikannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kisah tentang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Yusuf alaihi salam, dengan apa yang terjadi dalam makar yang ada di hadapan Yusuf alaihi salam, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءُ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Yusuf dari keburukan pada kisah yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana upaya dan langkah seorang wanita yang ingin menggoda Nabi Yusuf untuk terjerumus kepada perbuatan keji, sebagaimana dikatakan oleh Allah, laula ara'a burhana rabbi, kalaulah tidak Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, mungkin saja sebagai seorang manusia biasa, mungkin saja Yusuf akan tergelincir. Tapi Allah selamatkan. Allah tidak ingin ketergelinciran kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja, linasrifa anhu su, Allah selamatkan dia dari keburukan, dan Allah jaga dia sehingga dia tidak terjadi dan tidak tergelincir untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa. Pertanyaannya kaum muslimin, apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sehingga begitu penjagaan dan pemeliharaan dari Allah terhadap dirinya? Ketika kita ingin agar Allah jaga kita, agar jangan sampai hijrah yang telah kita petik ini akan layu, agar jangan sampai keinginan kita untuk menjunjung tinggi dan menjalankan agama kita ini menguap begitu saja, bagaimana langkahnya? Ikhlaslah kita di dalam hijrah kita tersebut. Ketika niat kita karena Allah, dan ketika kita hijrah melakukannya dengan ikhlas, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam kisah Nabi Yusuf, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءُ وَالْفَحْشَاءُ, dan Allah mengatakan, إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Kenapa Allah jaga? Kenapa Allah pelihara dari keburukan dan perbuatan keji? Karena sesungguhnya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas. Maka kenapa begitu mudahnya kita tergoda? Maka kenapa begitu mudahnya kita tergelincir? Kita yang sudah berusaha membersihkan noda-noda kotoran dosa dan kefasikan di dalam diri kita, lalu setelah itu kembali kita mengotori jiwa kita, yang tadinya ketika kita ada di Baitullah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, begitu semangatnya kita menyatakan permusuhan kita dengan iblis yang kita lampiaskan dengan syariat melempar jumrah. Ketika kita menunaikan ibadah haji, seraya membaca Bismillahi Allahu Akbar, maka kita melontar jumrah tersebut yang sebagai dijadikan sebagai simbol permusuhan manusia terhadap rayuan dan bisikan syaitan. Saking semangatnya kita, dan inilah yang terjadi pada sebagian jamaah. Begitu dia melempari, diajarkan oleh Nabi dengan melempari menggunakan batu yang diangkat oleh Nabi, dan Nabi katakan, "Fabibit lihada farmu," dengan batu sebesar ini lempar. Saking semangatnya dan saking kuatnya ingin menyatakan permusuhan dan perlawanannya kepada iblis, Nabi syariatkan seperti ini, dia pun melempar dengan batu sebesar ini. Ketika ditanya, kenapa? Biar mantap. Tapi sayang, kekuatan iman, kemana semangatnya? Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Begitu pulang dari ibadah haji, kembali disapa, hello friend, kembali berteman. Tidakkah kita malu kita akan dicibirkan? Ah, lu kemarin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semangat kita yang meluap ketika itu hilang. Apa yang menyebabkan ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Maka ikhwatan iman, mari cek keikhlasan kita. Begitu mudahnya kita tergelincir. Begitu banyaknya orang-orang yang masya Allah tekun beribadah, tapi lihat tidak adanya keistiqamahan. Tidak adanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kaffa. Hijrah dari satu sisi, tapi dia masih bergelimang di kubangan yang lain. Dia keluar dari satu kubangan, bahkan dia masuk ke kubangan yang lebih parah. Ini banyak terjadi. Apa sebabnya? Mari cek kadar keikhlasan kita. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Upaya dan langkah yang kedua, agar kita tidak gampang hanyut, adalah al-ilmu wal-amal. Adalah menuntut ilmu, belajar. Apalagi langkah kita, apalagi upaya kita, apa yang mesti kita lakukan, seperti apa yang disyariatkan, apa kata Allah dan apa kata Rasul, harus kita pelajari. Karena dengan ilmulah kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Karena orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takut dengan murka dan azab Allah, adalah orang yang berilmu. Dia tahu apa efeknya, apa konsekuensinya kalau perbuatan ini dia lakukan. Dia tahu bahwasanya dia akan malu kalau ini yang dia perbuat, kalau ini yang dia lakukan. Dia tahu apa kelak yang akan dia jawab ketika Allah tanyakan kepadanya. Karena ilmu telah mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah tanggung jawab. Imannya akan menghentikan tangannya untuk menandatangani, untuk menyetujui, karena dia kelak akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia tahu dia akan ditanya oleh Allah, dari mana harta ini yang kau dapatkan? Maka imannya akan serta-merta mengunci kakinya. Karena dia tahu kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaki ini akan berbicara. Bagaimanapun dia berdusta di hadapan Allah, ketika ditanya oleh Allah tabaraka wa taala, maka kata Allah, "Wa nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kunci mulut itu. Dan Allah jadikan tangan dan kaki mereka berbicara. Maka dia tidak sudi untuk mengotori kakinya ini, melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dia tidak akan sudi untuk menandatangani, karena dia tahu ini adalah kecurangan. Dia tidak akan sudi untuk menyetujui, karena dia tahu di sini ada pungli. Apa yang mengetuknya? Apa yang menguncinya? Ilmu. Karena orang yang paling takut dengan murka dan azab Allah adalah orang yang berilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Maka kenapa begitu sering dan gampangnya kita terombang-ambing? Kenapa begitu seringnya kita hilang dari peredaran ketika kita telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena kita jauh dari jalan ilmu. Atau mungkin kita belajar dan kita mencari ilmu. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi kita jauh dari mengamalkan ilmu tersebut. Kita hanya merasa bahwasanya ilmu yang kita pelajari adalah teori dan maklumat yang kita masukkan ke dalam memori kita, yang kita hafalkan, tapi tidak pernah kita aplikasikan dalam amal kita. Maka pentingnya agar kita selalu istiqamah ilmu dan amal. Yang ketiga, wahai saudara-saudariku yang berhijrah, jika Anda ingin istiqamah dan jika Anda ingin husnul khatimah, maka jaga salatmu. Jaga salatmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang-orang yang telah disapa oleh hidayah kembali terjerumus melakukan perbuatan dosa? Maka yang perlu diantisipasi dan perlu diperhatikan adalah tolong cek sholat. Apakah dia telah termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya yang dikatakan oleh Allah, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun"? Ataukah mungkin dia sholat? Dia adalah al-musallin. Atau mungkin dia adalah orang yang salat, tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, "Fawailul lil musallin"? Allah ancam mereka dengan neraka walaupun mereka salat. Kenapa? Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang yang tidak menjaga salatnya. Bagaimana menjaga salat tersebut? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya menjaga salat, menjaga gerakan, menjaga bacaan, min ruku'iha wa sujudiha, dijaga, dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan dengan sempurna. Bagaimana takbirnya, bagaimana ruku'nya, bagaimana sujudnya, baik itu dalam gerakan ataupun bacaan, dijaga baik-baik, jangan dilalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Nabi, "Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat." Maka tauladani lami, maka tauladani Nabi, maka tirulah Nabi, maka salatlah ala Nabi. Bukan salat ala kadar. Maka inilah yang terjadi di kota ini. Sehingga ketika kita lalaikan sholat kita dan kita tidak menjaganya, maka bagaimana mungkin sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Terutama sholat. Bagaimana kita akan istiqamah kalau kita telah mendapatkan hidayah dan berusaha untuk hijrah, tapi kita masih sudi untuk diperbaiki diperbudak oleh dunia kita. Kita masih tenggelam dalam pekerjaan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh dan memanggil kita hayya as-salah, hayya al-falah, tapi kita abaikan. As-salah, as-salah, as-salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Nahnu narzuqukum wa iyyahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah di jalan salat tersebut. Bersabarlah di dalam salat tersebut. Jangan khawatirkan karunia dan rezeki. Karena sesungguhnya akulah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu dan kepada kalian. Seolah-olah di dalam ayat ini, ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, janganlah seseorang mati-matian di dalam mencari dunia ini sehingga kemudian dia lalaikan salat. Karena sesungguhnya yang kita cari ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, adalah karunia dari Allah yang memerintahkan kita salat. Bagaimana Allah akan memberikan karunia itu kalau perintahnya kita abaikan? Maka inilah faktor yang sering membuat akhirnya kita kembali mengotori diri kita, padahal kita telah berusaha untuk hijrah. Jawabannya adalah ikhwatul iman, karena kita tidak menjaga salat kita. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah dari amal seorang manusia adalah salatnya. Idza saluhat faqad naja wa saluha al-'amal kullu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Barang siapa yang baik dan bagus salatnya, maka dia beruntung dan baguslah seluruh amalnya. Mafhumnya ikhwatul iman, ketika kita tidak menjaga salat kita, ketika kita asal di dalam salat kita, ketika kita masih suka untuk menunda-nunda nanti dan nanti dan nanti salat kita, dengan kita mengulur-ulur salat kita, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah, orang-orang yang akan dijaga oleh Allah di dalam keistiqamahan. Sedangkan yang berikutnya, ikhwatul iman, jika kita ingin mempertahankan keistiqamahan kita di dalam hijrah kita, yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasalah kita berupaya untuk menjaga amalan-amalan sunat kita. Kendatipun dia tidak wajib, kendatipun seseorang tidak akan berdosa kalau dia tidak melakukannya, karena ini bukan kewajiban, karena hukumnya bukan fardu, tapi mustahab, tapi sunat. Dia tidak akan berdosa kalau dia tidak lakukan. Tapi begitu ruginya, karena Allah memberikan kemuliaan dan kebaikan yang sangat besar terhadap orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah dan amal-amal sunnah tersebut. Seperti sholat sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti puasa sunnah yang telah diajarkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwatul iman, apa yang dikatakan oleh Nabi shalawatu rabbi wa salamu alaihi ketika seseorang salat, dan tentang pentingnya salat fardu yang kita lakukan. Karena apabila salatnya itu baik, maka baiklah seluruh amalnya, kata Rasulullah. Tetapi ketika kita menyadari kita ini adalah manusia yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, kita ini manusia yang lemah, maka bagaimanapun kita berupaya ikhwatul iman, kadang kala ada kekurangan di dalam salat kita. Bagaimana cara menyempurnakannya? Seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang nanti insya Allah akan lebih kita jelaskan karena waktu juga membatasi kita. Maka salah satu penyempurnanya adalah dengan salat sunnah kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.